aku iso ugo nesu ngalah ke dewa ngirim palu waktu paku wetengu iso lemu kowe tak gawe moda nganti ra iso sadar kon jaluk nasibmu podo tukang begal sing tak bakar ojo tau remeh ke wong Jawa opo meneng nganti gawe loro mangane omonganmu dijogo mangane urusan dadi Jawa. Conchon.